Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita melanjutkan al-ibah wa tabiin. Sekarang tanbihun. Tanbih, perhatian atau catatan. Laqad zakara sahibu risalatil qawlil mubin, penulis pemilik risalah al-qawl al-mubin, telah menuturkan al-ayat al-mutaqaddimata, ayat yang lalu, wahiyya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, supaya tidak hapus amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadari. Wa qala, dan dia berkata, maksudnya, pemilik risalah al-qawl al-mubin, innaha, sungguhnya ayat ini, mimma yastadillu bihil ba'du, termasuk dalil yang digunakan oleh sebagian orang, ala adamil uzri bil jahli, terhadap tidak diuzurnya dengan sebab kebodohan. Itu ucapan pemilik kitab al-qawl al-mubin. Summa zakara, kemudian dia menyebutkan annahu sayunaqishu hadzal istidlal, wa dia akan mendiskusikan istidlal ini, akan meluruskan istidlal ini. Wa qad ata fi munaqashatihi, dan dia telah mendatangkan dalam munaqashahnya itu lidzalikal istidlali, terhadap istidlal yang digunakan oleh para ulama dengan ayat ini. Bikasirin minal khalati wal khata'i wal wadih. Mendatangkan apa? Banyak kekeliruan dan kesalahan yang sangat jelas. Famin zalika qawluhu, di antara kekeliruan yang sangat jelas itu apa di antaranya? Ucapan penulis kitab itu, fa'ajaban, maka sangat mengherankan, liman lam yastati, bagi orang yang tidak bisa, an yastadilla bihadzihil ayati fi mahalliha, tidak bisa berdalil dengan ayat ini pada tempatnya. Jadi dia mengkritik gitu kan. Heran sekali orang yang tidak bisa berdalil dengan ayat ini pada tempatnya. Fayahkumu ala man rafa'a sawta jahilan wa huwa la yash'ur, di mana orang itu menghukumi orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi karena kejahilan dan dia tidak menyadari, annahu yakunu musyrikan tahbutu a'maluhu, bahwa dia itu menjadi orang musyrik yang hapus amalannya. Tsumma yuhawilu ayyan qulaha, kemudian dia ingin memindahkan ayat ini an mahalliha, dari tempatnya. Tempatnya maksudnya kaitan dengan mengangkat suara di atas suara Nabi. Liyastadilla biha, supaya berdalil dengan ayat ini ala adamil uzri bil jahli, terhadap tidak diuzurnya dengan sebab kejahilan. Maksudnya penulis risalah al-qawl mubin mengatakan, wah, heran sekali orang yang tidak bisa berdalil dengan ayat ini pada tempatnya. Gimana dia menghukumi kafir, musyrik, hapus amalan orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Gitu kan? Yang orang itu mana? Jahil, tidak sadar. Itu. Terus setelah ini kekeliruan pertama kata dia, gitu kan? Kata penulis ini. Terus setelah itu memindahkan istidlal yang tadi kaitan orang menjadi musyrik karena kejahilan dengan berdalil dengan ayat ini yang pernah kaitan dengan mengangkat suara di atas suara Nabi, terus tempatan kepada permasalahan yang tidak berkaitan dengan mengangkat suara Nabi, kata penulis kitab ini mengkritik orang yang berdalil dengan ayat ini. Walana ma'aqaulihi hadha, dan kami memiliki terhadap ucapannya ini waqafatun, catatan-catatan, wahia katali sebagaimana berikut ini. Jadi ucapan al-penulis al-qawul mubin ada beberapa catatan. Pertama, tadi kan disebutkan, dia menyebutkan bahwa dia menuduh, kan, bahwa orang maksudnya para ulama yang berdaya dengan ayat ini, yang tidak mengujur kejahilan karena dalam syirik akbar itu, menuduh bahwa mereka mengkafirkan atau memponis kafir semua orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi, itu kan. Tuduhan penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin. Catatan terhadap ucapannya ini, pertama, anna raf'a sawti fawqa sawtin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kufran, wa mengangkat suara di atas suara Nabi itu bukan kekafiran, illa kecuali idza kana ala wajhil istikhfafi wal idza'i wat tanaqqusi lahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali bila dalam bentuk apa, istikhfaf, melecehkan, wal idza, dan menyakiti, wat tanaqqus, dan merendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, sedangkan tindakan ini, istighfaf, iza, tanakus, gitu kan, ma lam yahdus, adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, minas sahabati ridwanullahi alaihim, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta yahtaju ila an yu'zaru bil jahri aw bi ghairihi, sehingga butuh, mereka itu butuh untuk diuzur dengan kejahilan atau yang lainnya. Maksudnya, bahwa tuduhan penulis kitab Al-Qaul Mubin terhadap para ulama yang tidak mengudur jahil pelaku syirik akbar, bahwa mereka para ulama itu mengkafirkan setiap orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi, tidak benar. Tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan semua orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Karena mengangkat suara di atas suara Nabi itu bukan kekafiran, kecuali kalau tujuannya dalam rangka istighfaf, melecehkan, merendahkan, dan menyakiti. Buktinya apa? Ketika ayat ini turun, Sabit ibnu Qais yang dijamin masuk surga itu, suatu hari tidak kelihatan oleh Rasulullah, gitu kan. Kemudian disuruh orang untuk mencarinya, kemudian ke rumahnya, dia sedang menangis, kan. Kemudian mengatakan sabit, amalan saya telah hapus, gitu kan. Saya telah mengangkat suara di atas suara Nabi. Kemudian orang itu datang kepada Rasul untuk mengabarkan ucapan sabit itu pas ini, terus Rasul mengatakan tidak, justru dia termasuk ahli jannah, gitu kan. Terus Umar juga kan pernah mengangkat suara di atas suara Nabi itu kan. Karena mereka ketika mengangkat suara di atas suara Nabi, tujuannya bukan untuk tanakus, iza, atau untuk apa, istighfar. Berbeda dengan orang-orang munafik, gitu kan. Tujuannya seperti itu. Makanya kan hal-hal yang ada ihtimal tidak bisa dikafirkan dengan sendirinya, kecil apa? Kemudian kan ada tujuan, kan. Makanya kenapa para ulama ketika kaitan dengan qazab, ya, hadisul ifki terhadap Aisyah radhiyallahu anha, kalau orang munafik dikafirkan dengan nas Al-Qur'an, kan, kaitan dengan hadisul ifki itu, tapi Himna, kemudian Hisan Ibn Sabit, kemudian siapa satu lagi, saudaranya Abu Bakar, pokoknya tiga orang, gitu kan, Hisan Ibn Sabit, kemudian Himnah binti Jahash, sama satu lagi, gitu kan. Itu kan tiga orang ini apa? Mereka termasuk yang mengkhazab, kan. Tapi mereka, kalau yang orang-orang munafik itu dipolis kafir oleh Al-Quran, sedangkan orang-orang ini disuruh oleh Allah untuk dikenakan had khazab, gitu kan. Seandainya mereka murtad, tentu bukan had khazab, tapi dikotel, gitu kan. Nah, padahal ini khazab, karena kalau Kalau orang munafik ketika mengkhazab Aisyah radhiyallahu anha, tujuan mereka menyakiti Rasulullah. Kalau ini yang tiga orang ini tujuannya murni khazab, gitu kan. Makanya kaitan dengan pribadi Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya tidak dikafir dengan. Jadi ada tujuannya orang-orang munafik, gitu kan. Makanya dikafirkan. Nah, begitu juga mengangkat suara Nabi. Kalau orang-orang munafik tujuannya adalah menyakiti Rasulullah, kalau para sahabat mereka sama sekali tidak ada tujuan ke sana, karena ingin mendengar faedah dari Rasulullah SAW. Ya, sahabat sama sekali tidak pernah mereka tanakus, istighfar dan menyakiti ketika mengangkat suara di atas suara Nabi, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa sahabat telah melakukan kekafiran cuma karena mereka jahil maka mereka uzur, itu kan tidak butuh seperti itu, karena yang dilakukan yang bukan kekafiran. Itu pertama, sehingga pernyataan penulis Al-Qaul Al-Mubin bahwa bahwa para ulama apa dia mengkritik kepada orang yang menyebut bahwa orang-orang yang mengudzur yang tidak mengudzurkan itu mengkafirkan semua orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi, itu adalah tidak benar, itu kan. Sebenarnya tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian anna ahlal ilmi alladzina sadallu bihadzihil ayati, bahwa para ulama yang berdaya dengan ayat ini, muraduhum, maksud mereka, gitu kan, maksud para ulama ketika menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa dengan ayat ini yang berkaitan dengan mengangkat suara di atas suara Nabi, terus mereka menempatkan pada tempat yang lain, gitu kan. Maksud para ulama adalah annaha, bahwa ayat ini sorohat menegaskan bi annal mar'a qad yakfuru, wa orang bisa jadi kafir, wa yahbutu amaluhu, dan hapus amalannya, wa huwa la yas'ur, sedangkan dia tidak menyadari. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang bisa kafir tanpa sadar. Wa qad aqrarta anta bi nafsika bidzalika, dan kamu, hei penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, telah mengakui dengan diri kamu sendiri terhadap istidlal ini, wa annahu zahiru al-ayati, bahwa istidlal ini makna ini adalah zahir ayat. Ini dibuang ayat. Zahir ayat. Karena di sini penulis Al-Qalawmin menyebutkan di atas kan menghukum apa orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi adalah karena kejahilan menjadi musyrik tanpa disadari. Dia mengakui, cuma dia mengingkari kepada menggunakan ayat ini kepada masalah yang lain. Kemudian annalladzina fahimu dzalika minal ayati, bahwa orang-orang yang memahami hal itu dari ayat tersebut, maksudnya memahami bahwa orang bisa jadi kafir tanpa sadar, atau menjadi kafir sedangkan dia jahil, yang memahami seperti itu, hum kibaru ahli ilmi, mereka itu adalah para ulama-ulama besar. Amsalu Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah wa ghairihi, semacam Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab dan yang lainnya. Haitsu qala Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah, di mana Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab mengatakan, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadari, ai la tadrun, itu kalian tidak tahu. Fa idza kana hadza fi man la yadri, bila ini berkaitan dengan orang yang tidak tahu, itu kan maksudnya orang bisa hapus amalan tanpa mengetahui, tanpa sadar, dalla ala wujubi ta'allumi wa taharruzi, maka menunjukkan terhadap wajibnya mempelajari dan berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara, dalam berbuat. Wa annal insana, dan bahwa orang itu la yu'zaru bil jahli fi katsirin minal umuri. Dan bahwa orang itu tidak diuzur dengan sebab kejahilan dalam banyak hal. Fata'ajjubuka, maka keterherananmu ayyuhal katibu, hai penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, wa tahaqquq tahakkumuka dan tahakkum kamu, maksudnya tahakkum itu penyudutan, itu kan, penyudutan pendapatmu, yaqa'u awwalama yaqa'u adalah mengena, itu kan, paling pertama mengena adalah alaha ula'il ulama, terhadap para ulama, ulama itu. Ya kan, penulis kitab Al-Qawmubin mengkritik bahwa bagaimana mungkin orang bisa kafir tanpa disadari itu, bagaimana bisa menggunakan ayat ini bukan berkaitan dengan mengangkat suara Nabi, padahal ayat berkaitan dengan suara, mengangkat suara di atas suara Nabi. Kenapa dipindahkan kepada permasalahan yang lain? Nah, ini keheranan penulis ini harusnya jangan dialamatkan kepada orang-orang para ulama sekarang, tapi kepada para ulama-ulama dahulu yang menggunakan ayat ini, kan? Karena ayat ini umum itu kan, walaupun sebabnya adalah khusus. Intinya bahwa orang bisa kafir tanpa sadar, tanpa tahu. Kemudian selanjutnya ini wakofat yang kedua, ya. Catatan yang kedua terhadap ucapan penulis Al-Qawlul Mubin. Qala berkata asna ataqririhi, di tengah-tengah pengakuannya, di tengah-tengah pengakuannya, annama sadara minas sahabati, annama sadara, bahwa apa yang muncul dari para sahabat itu laisa kufran, bukan kekafiran, wa annahum lam yakfuru bidzalika, dan para sahabat itu tidak menjadi kafir dengan sebab hal itu, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia penulis kitab Al-Qaul Mubin tahu, annahu la ahada yaqulu bidzalika, bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan hal itu. Dia mengatakan wa qad waqa'a minhum raf'us sauti, dan telah terjadi dari para sahabat mengangkat suara qabla nuzulil ayati, sebelum turun ayat itu. Tsumma ja'atil ayatu, kemudian datang ayat ini, fanadathum hadzan nidaa al-karima, di mana ayat ini memanggil mereka dengan panggilan yang mulia itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, walam tukafirhum, dan ayat tidak mengkafirkan mereka. Itu kata kata penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, bahwa mengangkat suara di atas suara Nabi telah terjadi sebelum turun ayat. Setelah turun ayat, Allah memanggil mereka, sahabat, sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian, wa qawluhu, dan ucapan penulis ini, wa khulasatul qawli annalladzina nazalat hadhil ayatu, bahwa orang-orang yang ayat ini turun bisababihim, dengan sebab mereka, la yumkinu, tidak mungkin ayyudda'a, tidak mungkin diklaim annahum kafaru birafi aswatihim, bahwa mereka itu menjadi kafir dengan sebab mengangkat suara mereka. Bal innal ayata nadathum hadzan nida'a, justru sesungguhnya ayat memanggil mereka dengan panggilan ini, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian ini jawaban dari Syekh Abu Zubair Asy-Syafi'i. Inna istidlal al-katib, wa istidlal si penulis Al-Qawl Al-Mubin ala anna ma sadara minas sahabati laisa kufran, bahwa apa yang muncul dari sahabat itu bukan kekafiran, limunadatillahi lahum, dengan alasan karena Allah memanggil mereka, ya ayyuhallazina amanu, dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, khata'un, adalah keliru. Jadi kalau beristidlal bahwa yang muncul dari sahabat itu bukan kekafiran dengan cara berdaya, dengan alasan bahwa Allah memanggil mereka sebagai orang-orang yang beriman, itu sebenarnya salah. Fa innal mukhatabata bismil iman, karena pengkhitaban dengan nama al-iman, la tadullu ala adami kufri mukhatabina bidzalika, tidak menunjukkan terhadap tidak kekafirnya orang-orang yang dikhitobi dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu itu. Bal akan tapi ya juzu boleh saja ayu sofal mar'u seseorang disebut ya dipanggil bisa biqihalihi dengan keadaan dia sebelumnya walawin taqala anhu walaupun dia sudah berpindah darinya. Jadi maksudnya bisa saja punya orang yang asalnya muslim terus menjadi kafir terus dikhitabi dengan khitab orang-orang yang beriman untuk apa dalam apa untuk menunjukkan mereka keadaan mereka sebelumnya itu dengan tujuan supaya mereka mau kembali kepada keimanan. Contohnya dalam Al-Qur'an wa mimma yadullu ala zalika di antaranya Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai pemimpin, pelindung, orang-orang dekat yang mana kalian memberikan kasih sayang kepada mereka. Ini ayat ini kan larangan tawali kepada orang-orang kafir. Tawali kepada orang kafir kan kekafiran. Tapi ini khitabnya kepada orang yang beriman. Atau yang lebih soleh dari ini adalah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Hei orang-orang yang beriman, siapa yang antara kalian murtad dari agamanya? Allah akan mendatangkan kaum itu. Jadi khitab-khitab kepada keadaan mereka sebelumnya. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, sedangkan mereka itu telah kafir terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Yukhrijuna ar-rasula, mereka mengusir rasul. Wa iyyakum an tu'minu, dan mengusir kalian. An tu'minu billahi rabbikum karena kalian beriman kepada Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btiqa amarati, jika kalian keluar dalam rangka jihad di jalanku dan mencari keridhaanku. Artinya, jika kalian berjihad, keluar untuk jihad di jalanku, maka jangan menjadikan musuhku sebagai awliya itu. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian merahasiakan kasih sayang kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, sedangkan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, dan barang siapa melakukan hal itu di antara kalian. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. In sahha anna sababa nuzuliha qissatu Hatib, seandainya benar bahwa sebab nuzul ayat ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Fala tadullu ala anna ma sadara min Hatibin laysa kufran, maka ini tidak menunjukkan bahwa apa yang muncul dari Hatib itu bukan kekafiran. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal, yang diantaranya watariku didinih, orang yang meninggalkan agamanya. Di awal sebutan darah orang muslim itu kan, sebutan ini meninggalkan agama karena asalnya orang muslim. Watariku didinih, sedangkan orang yang meninggalkan agamanya wal murtaddu, adalah orang murtad. Wa wasfuhu fi awal hadis bil Islam, dan penyifatan rasul terhadap orang itu di awal hadis dengan sebutan Islam, orang muslim, innama huwa bi'tibari sabiqi halihi, hanya saja dengan mempertimbangkan keadaan sebelumnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan, wa fil hadis, dalam hadis ini, jawazu wasfi syakhsi, boleh mensifati seseorang, bima kana alaihi, dengan sifat dia sebelumnya itu. Walaupun dia sudah berpindah darinya. Listisna'ihi al-murtad minal muslimin, karena pengecualian orang murtad dari kaum muslimin. Wahwa bi'tibari makana. Sedangkan itu adalah dengan pertimbangan apa yang sebelumnya. Kan di awal tidak halal darah orang muslim dengan salah satu itu kan. Mestinya kan berarti masih muslim kan. Tapi kan di sini sebutan orang yang murtad. Kemudian fatabayyana min hadza anna al-khitab ya ayyuhallazina amanu, maka jelas dari ini bahwa khitab panggilan dengan ya ayyuhallazina amanu la yamna'u min kufri ba'dil mukhatabin, tidak menghalangi dari kekafiran sebagian orang yang dikhitabi bizalika dengan khitab tersebut. Wa yakunu wasfuhu bizalika min babi sabiqi halihi, dan penyebutan dengan ya ayyuhallazina amanu itu adalah dalam rangka melihat keadaan dia sebelumnya. Wa hadza ini ma'tiqadina al-jazim, bersama keyakinan kami yang pasti, anna sahabat alladzina nazalat fihimul ayatu, bahwa para sahabat yang mana ayat turun berkenaan mereka, lam yakfuru, mereka tidak kafir, bal lam yaf'alu kufran aslan, bahkan mereka tidak melakukan kekafiran sama sekali. Walakinni aradtu atanbiha, akan tapi saya bermaksud memberikan catatan ala khata'il katibi, terhadap kesalahan si penulis, istidlalihi, dalam istidlal dia biya yuhalladzina amanu, dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu ala adami kufrihim, terhadap tidak kafirnya orang yang orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya kalau mau istidlal harus dengan istidlal yang sharih gitu. Kemudian ketiga, qauluhu, ucapan penulis al-qaul al-mubin, thumma law salamna, kemudian seandainya kita menerima, kata ya, anna hadhil ayata, bahwa ayat ini tadullu menunjukkan ala anna syakhsa qad yaqa'u, bahwa orang itu bisa jadi terjatuh, ini sebutan yaqa'u asyir, yang tepatlah qad yaqa'u fi syirki, qad yaqa'u, bisa jadi terjatuh fi syirki, dalam kemusyrikan, jahlan karena kejahilan, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak menyadari, lakin akan tapi hal dallatil ayatu, apakah ayat itu menunjukkan ala anna kulla jahrin yakunu syirkan, wa setiap kejahilan itu adalah kemusyrikan. Fadalilu idzan, maka dalil kalau demikian akhassu minad da'wa, lebih khusus dari pengklaiman. Jadi ini penulis al-Qalubin ingin menuduh bahwa orang-orang yang tidak menguzur karena sebab kejahilan itu, bahwa mereka mengatakan bahwa setiap kejahilan adalah kemusyrikan itu kan. Itu klaimnya. Naqul, kami katakan, kata Syekh Abu Zubair Asy-Syafi'i, ta'liqan ala kalamil katib, sebagai catatan terhadap ucapan si penulis, innana la nahtaju ila an yusallimalana bi annal ayata tadullu ala dzalika. Sesungguhnya kami tidak membutuhkan kepada dia menerima bagi kami bahwa ayat itu menunjukkan terhadap hal itu. Li'annahu zahiruha. Karena makna itu, maksudnya makna bahwa orang bisa jadi jatuh dalam kekafiran karena tidak sadar, gitu kan? Bisa jadi jatuh dalam kemusyrikan karena kejahilan sedangkan dia tidak menyadari, itu adalah zahiruha, zahir ayat memang seperti itu. Wa mu'ayyadun bi aqwali ahli ilmi, dan hal ini didukung, dikuatkan dengan ucapan para ulama. Jadi berarti kalau ada kalimat sumalau salamna di atas kan, seandainya kami menerima bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang bisa jadi dalam kemusyrikan karena kejahilan sedangkan dia menyadari, artinya si penulis tidak menerima kan. Ini kan seandainya kami menerima, artinya emang dia tidak menerima. Berarti dia tidak menerima kalau orang itu bisa jatuh dalam kemusyrikan karena kejahilan. Itu kan. Padahal itu zahir ayat, itu kan sangat nyata. Makanya kata Syekh Abu Zubair, kita tidak butuh dia mengatakan itu. Kita cukup zahir ayat dan ucapan para ulama. Terus pernyataan yang berikutnya yang tadi sebutkan bahwa apakah ayat ini menunjukkan bahwa setiap kejahilan itu syirik? Abu Zubair mengatakan, "Wa man alladzi qala bi anna kulla jahlin yakunu syirkan?" Dan memang siapa yang mengatakan bahwa setiap kejahilan itu adalah syirik? Enggak ada yang mengatakan, seorang pun mengatakan bahwa setiap kejahilan adalah syirik. Yang ada juga setiap syirik adalah kejahilan. Setiap orang musyrik adalah orang jahil. Tapi tidak setiap orang jahil adalah orang musyrik. Ada orang muslim yang jahil kan? Muslim jahil. Tapi ada orang muslim, ada muslim yang jahil, ada muslim yang alim. Tapi kalau orang musyrik pasti jahil karena Allah mengatakan seperti itu dalam surat Az-Zumar. Innahu la ahada yaqulu dzalika. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan bahwa setiap kejahilan adalah syirik. Innahuna kaminal umur, sesungguhnya di sana ada sesungguhnya di sana minal umuri dari permasalahan-permasalahan ada ma sesuatu la ya'samul mar'u, seseorang tidak dosa bijahlihi dengan sebab dia jahil. Fadlan apalagi an yukaffara bidzalika, apalagi kalau dia dikafirkan. Ini ada permasalahan dalam Islam ini yang mana orang kejahilannya dia tidak dosa. Sehingga kalau tidak dosa maka mungkin bisa dikafirkan itu. Li annaha mimma la yajibu alaihi ta'allumuhu. Karena hal itu termasuk hal yang tidak wajib di atas dia untuk mempelajarinya. Fada angka, maka tinggalkanlah darimu ayyuhal katibu, hai penulis, attaqawwula 'alal mukhalifin, mengada-ada ucapan atas nama orang yang menyelisihimu. Wattahakkuma, dan sikap tahakkum bihim kepada mereka. Tadi menyulitkan mereka. Fa inna hadzal amra, karena sungguhnya hal ini qad sara laka daidanan, telah menjadi apa? Hal-hal yang didengung-dengungkan. Jadi sifat dalam penulisan. Walan tajniya minhu khairan, dan kamu tidak akan memetik kebaikan darinya. Wa ma munasahatuka allati akhrajta qabla fatratin wa za'amta annaka tansahu bihal mujahidin wa mala'taha min at-tahakkumi was-sukhriyati bil mujahidin an bil mujahidina annabi ba'id. Dan sikap munasahah kamu itu, nasihat yang kamu keluarkan belum lama ini, dan waza'amda, dan kamu mengklaim bahwa kamu dengan munasuhah, surat munasuhah ini, kamu bertujuan menasihati para mujahidin, dan kamu memenuhi surat tersebut dengan apa? Tahakkum dan pelecehan terhadap mujahidin, anna bima'id. Hal itu tidak jauh dari kami. Maksudnya, yang kamu lakukan dalam sifat mencela itu baru kemarin itu kan. Maksudnya, ini sebenarnya tulisan-tulisan ini, semacam ini, kenapa bermunculan kaitan dengan masalah uzur jahil, bermunculan ketika para ulama-ulama tauhid membongkar kekafiran para togut. Kan? Kenapa tulisan-tulisan itu sekarang lebih banyak sekali di Arab itu, ulama-ulama pemerintah, masalah kaitan membahas uzur jahil. Itu sebenarnya dalam rangka membentengi supaya para togut tidak dikafirkan. Karena setelah dikafirkan nanti hanya kan mengurangi itu kan. Nah, makanya sekarang buku-buku semacam itu banyak. Ada kitab namanya nanti Al-Uzru Bil Jahli Aqidatus Salaf. Uzru Jahil adalah Aqidah Salaf. Itu nama judul kitabnya itu kan. Jadi kitab ini muncul baru, maksudnya kitab-kitab semacam ini muncul ketika banyak dakwah tauhid sudah mulai merebak di mana-mana yang membongkar kekafiran para tauhid. Nah, orang-orang yang punya kepentingan itu dikompori oleh tauhid untuk menulis kitab itu, sehingga dimunculkan di mana-mana. Karena sebenarnya kan tidak menguntungkan. Dari sisi ilmiah juga, tidak ada nukilan-nukilan yang ilmiah yang mereka lakukan, kecuali hanya istimbat sendiri sendiri aja. Apalagi nanti kalau melihat subhat-subhat yang ada, semuanya tidak ada nukilan ulama yang pada tempatnya. Kita cukupkan, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.